Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar ba'd. Masih kita melanjutkan hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang berisi pertanyaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari beliau sebuah doa yang beliau baca di dalam salat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ثم ذكر مطلوبه بقوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa yang dituntut atau diminta dari Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang keadaan dan kelemahan diri seorang hamba yang banyak terjatuh ke dalam kezaliman, ke dalam dosa, dan pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing untuk memohon apa yang menjadi harapan, faghfirli maghfiratan min indik, maka dengan banyaknya dosa kezaliman yang ada pada diriku, faghfirli, berikan ampunan untukku, maghfiratan min indik, maghfiratan min indik. Di sini maghfirah dalam bentuk isim yang nakirah, isim yang umum ya, tanpa al ini dengan tanwin, menunjukkan yakni untuk ta'zim, untuk yakni harapan besarnya ampunan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Kemudian min indik ya, sebagai suatu bentuk pengakuan bahwa ampunan itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mampu untuk memberikannya kecuali Allah. Ya, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia tidak mampu untuk memberikan ampunan kepada seorang pun. Kemudian warhamni, dan rahmatilah diriku. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa dzakara al-maghfirata wa biha yazulul makruh, war rahmata wa biha yahsulul mahbub. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara ya dalam doa yang beliau ajarkan, yakni al-maghfirah dan ar-rahmah, ampunan dan rahmat. Di mana al-maghfirah kata Imam Sa'di wa biha, yang dengannya, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yazulul makruh, maka akan hilang perkara yang ditakutkan, yang dibenci, ya, yang tidak disukai, yang dikhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun, ya, yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali karena dosa yang diperbuatnya. Ya, kecuali karena dosa yang diperbuatnya. Oleh karenanya, untuk seorang bisa masuk ke dalam jannah, maka tidak mungkin, ya, jalan untuk masuk kepadanya kecuali dengan bersihnya, ya, dari dosa. Oleh karenanya seorang mukmin yang terjatuh, ya, ke dalam dosa, dari dosa-dosa besar, ya, maka untuk pembersihan, ya, hamba tadi dari dosa-dosanya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuninya, maka dosa-dosa tersebut dibersihkan, ya, di akhirat dengan hamba tadi dimasukkan ke dalam neraka. Jadi fungsi dari dimasukkannya seorang muslim yang terjatuh, ya, ke dalam perbuatan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk orang tadi diberi ampunan adalah untuk pembersih, ya, dari dosa-dosa tadi. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu untuk mengazab mereka, ya, selama-lamanya. Dan dari sini juga tentu, ya, sebagai dorongan bagi kita semua untuk bersemangat di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membersihkan diri-diri kita dari dosa. Ya, karena seorang hamba dia tidak akan, ya, selagi fitrahnya bersih, dia tidak akan memilih untuk dibersihkan dosa-dosanya dengan apa? Dengan api neraka. Tentu dia akan lebih memilih ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dengan dia beristighfar kepadanya. Ya. Sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin, seorang muslim, ya, untuk kesombongan dan keangkuhan dirinya, gengsinya, untuk dia terus, ya, di dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, ya, hanya karena permasalahan malu, enggan untuk rujuk, hanya karena permasalahan gengsi, enggan untuk mengakui, ya, dari perkara-perkara yang dia terjatuh di dalamnya. Jadi dengan maghfirah, ya, dengan itu akan hilang perkara yang dibenci. Yani efek dari perbuatan dosa berupa, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa birrahmah wa biha yahsulul mahbub. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pada doa yang beliau ajarkan juga menyebutkan tentang rahmah. Wa biha yahsulul mahbub, yang dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yahsulu al mahbub, akan terwujud perkara yang disukai, perkara yang diinginkan. Baik, dari sini menunjukkan bagaimana agungnya doa ini, karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyebutkan tentang yakni jalan untuk bagaimana seorang bersih, selamat ya dari perkara-perkara yang tidak disukainya, yakni dengan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Demikian pula pada doa ini ya terkandung permohonan segala bentuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon rahmat-Nya. Jadi bersamaan singkatnya doa ini ya ternyata kandungannya mencakup permohonan ya keselamatan dari segala bentuk kejelekan di dunia dan di akhirat, dan permohonan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Wa qawluhu magfiratan min indik ay sadiratun min indika la yablughuha amali bal bimujarradi fadlika wa karamika wa judika wa ihsanika wa lutfika wa amtinanika. Pada sabda Nabi dalam doa ini, magfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Maknanya bahwa ampunan itu sadiratun min indik, ya, munculnya, datangnya dari sisi Engkau ya Allah, di mana amalku tidaklah mungkin akan bisa mencapainya. Ya. Jadi semata seorang jika melihat amalan yang dia lakukan bagaimanapun besar dan banyaknya amalan. Ya, seandainya seorang dia sejak terlahir ya sampai meninggalnya ya seluruh kehidupannya dia curahkan untuk bisa beramal salih, maka amalan yang dia lakukan ya seandainya ada seorang yang dari sejak terlahir dia sudah bisa beribadah dan mengisi hidupnya sampai wafatnya itu dengan amalan salih, maka nilai dari amalan dia itu tidak akan bisa ya menyamai dari besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Taib di sini menunjukkan betapa agung dan besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amal kita betapapun kita ya mencurahkan segenap kemampuan itu sesuatu yang kecil. Dan seorang sekali lagi sebenarnya ya mungkin pernah dan sering disampaikan bahwa seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena nilai dari amalannya, tapi betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau diukur dengan nilai amalan untuk dijadikan sebagai penilai pengharga dari nikmat-nikmat duniawiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kepada seorang hamba itu tidak cukup. Ya, apalagi untuk bisa membeli jannah Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan sifatnya hanya sebagai sebab. Ya. Sebagai sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ya ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, selain fungsi ini sebagai sebab, lantas apakah pengaruh banyak sedikitnya amalan ya, dengan bagian seorang di dalam jannah? Jawabannya pengaruh. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, beliau memberikan keterangan yang singkat tetapi ya sangat jelas. Yani mana kalam beliau bahwa ahlu jannah masuk ke dalam jannah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menempati tempat-tempat di dalam jannah ya sesuai dengan amal-amal yang mereka perbuat. Maknanya semakin banyak dari amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba, semakin tinggi kedudukannya di dalam jannah. Demikian fungsi dari amal-amal yang ditempuh oleh seorang hamba. Kemudian setelah kita ketahui bahwa ampunan itu betul-betul ya sesuatu yang sangat besar nilainya, yang amalan kita tidak akan mampu untuk menebus dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semata ampunan itu bimujarradi fadlika wa karamika wa judika wa ihsanika wa lutfika wa amtinanika. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata keutamaan dari Engkau ya Allah, semata ini sebagai bentuk kepemurahan Engkau ya Allah, ya, kebaikan Engkau judika, kebaikan Engkau, bentuk ihsan dari Engkau, kelembutan darimu, dan betul-betul ampunan itu semata karunia dari Engkau ya Allah. Kemudian thumma tawassala ila Allah bi dzikri ismaini azimaini min asma'ihi tabaraka wa ta'ala munasibaini lil matlubi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi menjadikan suatu jalan ya, yang dengannya diharapkan doa akan lebih dikabulkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna tawassul, apa itu tawassul yang dilakukan di sini? Dengan menyebut dua namanya yang agung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah tabaraka wa taala, yang munasibaini lil matlub, yang sesuai dengan apa yang diminta dari Allah. Ini berupa ampunan dan rahmatnya. Faqala innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengampun, al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Zakara al-ghafur. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah al-ghafur limunasabatil maghfirah, karena kesesuaian dengan maghfirah, ampunan yang kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala. War-rahim limunasabatir rahmah. Ya, penyebutan nama Allah ar-rahim karena sesuai dengan rahmat yang kita minta, kita harapkan dari Allah. Makna dari innaka antal ghafur rahim, kata beliau, ay innaka azimul maghfirati wasi'ur rahmah faghfir lana warhamna. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkau adalah yang maha agung ampunannya dan maha luas rahmatnya, maka berikan ampunan kepada kami dan rahmatilah, sayangilah kami. Ini makna dari innaka antal ghafurur rahim. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa di dalam bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara bentuk tawassul yang syar'i, adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita minta, kita harapkan. Ya. Sebagai contoh di sini, ketika kita mohon ampunan dan rahmatnya dengan menyebut dua nama Allah, yakni Al-Ghafur, Ar-Rahim. Kemudian kata beliau selanjutnya, wakhtulifa mata yuqalu hadha ad-du'a, dan terjadi perbedaan pendapat, diperselisihkan tentang kapan doa ini diucapkan. Kapan doa ini diucapkan? Ya. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di antara faidah dari hadis ini, menunjukkan fikih dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kedalaman pemahaman Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memahami bahwa salat itu adalah kondisi yang seseorang, ya, dia bermunajat kepada Allah, dan ini tempat untuk berdoa. Tempat untuk berdoa. Ini pada kondisi seorang sedang sholat, baik dalam sholat wajib ataupun sunnah. Maka beliau minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajari beliau doa yang dibaca ketika sholat itu. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa doa ini, sebagaimana dengan dalam yani siyat al-hadith, ya, konteks hadith ini adalah doa yang dibaca ketika dalam sholat. Hanya terjadi di sini khilaf, kapan doa ini dibaca. Kapan doa ini dibaca. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, penulis dari kitab Umdatul Ahkam ini, beliau dengan penyebutan hadis ini pada bab at-tasyahud menunjukkan bahwa beliau memilih pendapat yang menyatakan bahwa ini dibaca pada saat duduk tasyahud akhir. Kemudian kita lanjutkan apa yang diterangkan oleh Imam Sa'ad di sini. Faqila fir ruku'i was sujud. Ada yang mengatakan bahwa doa ini dibaca pada saat ruku' dan sujud. Waqila ba'da tasyahud. Dan ada yang menyatakan bahwa dibaca setelah membaca doa tasyahud. Jadi membaca doa tasyahud, kemudian membaca doa perlindungan dari empat perkara sebagaimana yang sudah kita lewati. Ya, kemudian membaca doa ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kulluha mahalu du'ain. Dan semuanya, baik itu ketika ruku ataupun sujud ataupun tasyahud, ya, setelah tasyahud, ini merupakan yakni tempat untuk berdoa. Wa yustahabu qawluha ba'da ta'awudhi al-mutaqaddim. Sehingga disunnahkan untuk membaca doa ini setelah ta'awud pada hadis yang telah lalu sebelumnya. Ya. Hadis Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Wa huwa muta'aqqidun jiddan, dan ini yang sangat ditekankan. Yani setelah, ya, tasyahud. Dan bahkan ini termasuk di antara kondisi atau tempat yang, ya, diharapkan dikabulkan doa itu, termasuk diantara yang mustajab, yakni di akhir dari salat sebelum salam. Oleh karenanya, hal yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kekeliruan dari sebagian orang-orang yang sholat, di mana ketika dalam kondisi sholat dia lalai untuk memanfaatkan kesempatan mustajab untuk berdoa, khususnya pada tasyahud akhir. Justru mereka berdoa ya setelah selesai dari sholat, yang itu adalah mahallu zikir, ya tempat untuk berzikir, justru digunakan untuk berdoa. Ya. Sehingga beliau tegaskan, jadi bagaimana ketika seorang bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ini kesempatan untuk meminta apa yang menjadi kebutuhan dia, kebutuhan dalam permasalahan diniyahnya, agamanya, ataupun masalah duniawiyahnya. Di saat itu justru dia tidak berdoa. Ya, lalai dari berdoa. Ya. Padahal ini kesempatan dia menghadap Allah, bermunajat kepadanya. Tapi justru ketika selesai dari sholat, ya, selesai dari munajatnya, malah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kekeliruan yang banyak terjadi. Ya, belum lagi kalau kita berbicara tentang yakni kebiasaan yang terjadi pada sebagian muslimin, justru ya mereka bersemangat untuk berdoa, bahkan sampai berdoa jamaah ya setelah sholat. Ya, sementara kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam ucapan dan perbuatannya, terlebih-lebih dalam masalah ibadah, itu sangat diperhatikan oleh para sahabat. Ya, bagaimana mereka meriwayatkan kepada kita tentang ucapan dan perbuatan Nabi dalam salat, ya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Albani menulis kitab Sifat Salat Nabi minat takbir ila taslim. Ya, dirinci di situ sampai ke gerakan-gerakan yang sangat detail yang diriwayatkan oleh para sahabat. Tetapi riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa setelah salat kemudian berdoa, apalagi memimpin para sahabatnya berdoa setelah salat, ternyata tidak didapatkan riwayat dari para sahabat yang meriwayatkan demikian. Sehingga ini cukup ya bagi kita yang berupaya untuk bersemangat di dalam menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Ya. Bahwa tempat untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon apa yang menjadi bentuk-bentuk atau segala bentuk kebutuhan kita adalah ketika di dalam salat itu. Kemudian kata beliau wa kadzalika fir ruku' wassujudi in tala, demikian pula doa ini kata beliau boleh untuk dibaca ketika pada posisi ruku, demikian pula sujud apabila ya ruku dan sujudnya panjang. Yang ini mungkin dilakukan ketika seorang sholat sendirian ya, karena pada sholat berjamaah ya tertuntut imam untuk memperhatikan keadaan makmum. Adapun ketika seorang sholat sendirian, maka seorang bebas untuk memilih apakah dia mau memanjangkan sholatnya atau sederhana sesuai dengan yakni kebutuhan dari sholatnya tersebut. Tapi ini yang dipilih oleh beliau Al-Imam As-Sa'di pada syarah beliau bahwa doa ini dibaca ini ketika khususnya ketika tasyahud akhir ya, dan demikian pula jika memungkinkan itu pada kondisi ruku ataupun sujud. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ya, pada syarah beliau yang berjudul Al-Ifham, ya, syarah Umdatul Ahkam, bahkan beliau, ya, menyebutkan yakni yang lebih luas lagi daripada ini, yakni karena pentingnya kandungan doa ini, seorang muslim boleh untuk membaca doa ini di luar dari salat, ya, di luar dari salat. Baik. Ini aqwal beberapa ulama terkait dengan permasalahan doa ini. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik. Shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.